الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم وجعلنا من محبي أهل بيت نبينا الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فإنه تعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita kembali perkokoh tekad kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tetap berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk terus berada di jalan ahlu baitnya yang Allah sucikan. Lebih-lebih di bulan Muharram ini, di hari-hari peringatan terhadap syahadah Al-Imam Al-Husain dan keluarga Rasulullah SAW yang gugur di medan Karbala, kita perbaharui terus mitsaq kita, mitsaqan ghaliza, perjanjian yang berat yang mesti dan harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu dan senantiasa kita mengenang, memperingati, dan menunjukkan kecintaan kita, simpati kita, solidaritas kita kepada Aba Abdillah. Mari kaum muslimin dan muslimat, kita tunjukkan itu dengan kerap menghadiri acara-acara peringatan-peringatan yang diadakan untuk tujuan ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, salah satu ajaran yang sangat penting di dalam Islam, yang sangat diterapkan di dalam Ahlul Bait, adalah prinsip wilayah dan baro'ah. Prinsip kesetiaan dan baro'ah, pelepasan diri. Kesetiaan kepada kebenaran, kesetiaan kepada al-haq, kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang yang kita diperintahkan untuk senantiasa setia kepada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman-Nya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu minkum, dan seterusnya, sesungguhnya pemimpin kamu itu adalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman yang mendirikan sholat, menunaikan zakat saat mereka melakukan sedekah, saat mereka melakukan zakat, saat mereka sedang ruku. Itu adalah sebuah penegasan dari Allah bahwa kepada mereka kita harus berwilayah. Ketika Allah katakan innama waliyukum, sesungguhnya pemimpin kamu, artinya sesungguhnya orang-orang atau pihak-pihak yang kamu harus tunjukkan wilayah kamu, kecintaan kamu, kepatuhan kamu, kesetiaan kamu, itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Yang dimaksud adalah keluarga Rasulullah SAW. Tentu itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam beberapa ayatnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dan sekaligus menuntut kita. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berkata illa tansuru faqad nasarakumullah. Hai orang-orang beriman, kamu harus membela Rasulullah. Kamu harus membela Ahlul Bait. Kamu harus membela Al-Husain. Kamu harus membela orang-orang yang dizalimi. Illa tansuruh. Kalau kamu tidak mau membela mereka, kalau kamu tidak mau bergabung bersama mereka, faqad nasarahullah. Allah telah membela mereka. Allah bersama mereka. Dan untuk itu Allah ingatkan kepada kita, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qawman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Allah mengingatkan kita semua, kalau kamu lari, illa tanfiru, kalau kamu menghindar, kalau kamu berlari dari wilayah, tidak mau bergabung dengan Allah, tidak mau bergabung dengan Rasulullah, tidak mau bergabung dengan Ahlul Bait, tidak mau bergabung dengan Al-Husain, illa tanfiru, kalau kamu lari, yu'adzibkum adaban alim, Allah akan menghukum kamu. Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghayrakum. Dan Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang bukan kamu. Dengan kelompok lain. Wa la tadurruhu syai'a. Dan sama sekali kamu tidak akan mampu memberikan kerugian kepada Allah sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memelihara. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dan akan membela Ahlul Bait, membela Rasulullah, membela kebenaran. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang dituntut kepada kita adalah wilayah. Kita dituntut membuktikan itu, bahwa Allah telah menjamin itu adalah suatu kepastian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membela kebenaran itu adalah suatu keniscayaan. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang berjuang di jalannya. Allah tidak akan meninggalkan dan mengabaikan kebenaran. Allah terus akan berada di sana. Tapi yang Allah tuntut adalah bukti wilayah kita kepada mereka. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan wilayah ini, wilayah kepada Allah, wilayah kepada Rasulullah, wilayah kepada Ahlul Bait, wilayah kepada Al-Husain. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah, barang siapa yang murtad dari agamanya. Ayat ini, ikhwan akhwat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah ayat ke-54 dari surat Al-Maidah. Dan ayat ke-55-nya Allah berbicara tentang wilayah. Innama waliyukum. Pemimpin-pemimpin kamu yang kepadanya kamu harus tunjukkan wilayah itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang dimaksud adalah Ahlul Bait. Di ayat 55 Allah turunkan seperti itu. Allah tegaskan para wali yang kamu harus tunjukkan wilayah kamu itu ada 3 kelompok. Tapi kalau kamu tidak mau berwilayah kepada mereka, dan Allah sebut salah satu kalimatnya dengan kata mandiarutan jamiku. Barang siapa yang murtad dari agamanya. Kaum muslimin rahimakumullah, lihat perbandingan yang luar biasa. Perbandingan antara kata wilayah dengan kata irtidad. Bahwa orang yang berwilayah itu adalah orang-orang yang mukmin. Tapi orang-orang yang lari dari wilayah, yang tidak mau bergabung dengan Allah, tidak mau bergabung dengan Rasulullah, dan tidak mau bergabung dengan orang-orang beriman yang diridhai oleh Allah, yaitu Ahlul Bait, Allah gunakan dengan kalimat mandirutat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agama. Masyarakat muslimin rahimakumullah, murtad di sini bukan berarti keluar dari agama Islam. Karena kalau itu keluar dari agama Islam, Allah tidak akan gunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu di awalnya. Kalau yang dimaksud itu murtad keluar dari agama Islam, Allah tidak akan gunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi begitu Allah gunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud murtad di sini adalah orang-orang yang tidak mau patuh kepada Allah. Orang-orang yang lari dari jalan Allah, orang-orang yang tidak mau bergabung bersama Allah, orang-orang yang tidak mau berwilayah kepada orang-orang pihak-pihak yang harus kepada mereka ditunjukkan wilayah itu. Tapi kalau kamu lari juga dari wilayah, lari juga dari agama, Allah janji, fasaufa ya'tillah, Allah akan datangkan biqaumin, Allah akan datangkan suatu kelompok. Ini janji Allah. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهِ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah akan datangkan, Allah akan gantikan mereka dengan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Orang-orang yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Orang-orang yang bersikap lemah lembut, mereka tidak takabur, mereka tawadhu, mereka zalil, merasa kecil di hadapan orang-orang bermukmin, tidak menyombongkan diri. A'izzatin 'alal kafirin. Tapi begitu berhadapan dengan orang-orang kafir, a'izzatin 'alal kafirin, mereka merasa besar. Mereka merasa mulia. Mereka merasa gagah menghadapi orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Terus mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'in. Tidak takut kritik. Tidak takut cercaan. Tidak takut celaan dari siapa. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan terus berada bersama orang-orang yang berwilayah kepada Allah, berwilayah kepada Rasul, berwilayah kepada Ahlul Bait. Dan kalau ada orang-orang yang tidak mau melakukan itu, Allah tetap akan ganti tunjuk sekelompok orang-orang yang akan bergabung bersama mereka, yang memiliki karakteristik, kriteria-kriteria yang Allah gambarkan tadi. Orang-orang yang pertama mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Orang-orang yang merasa lemah lembut, yang bersikap lemah lembut, bukan takabur, bukan sombong terhadap orang-orang mukmin. Orang-orang yang merasa besar hati, besar diri, mulia, tidak hina, tidak rendah di hadapan orang-orang kafir yang selalu berjuang di jalan Allah dan tidak pernah memikirkan, dipersoalkan, dikritik, dicerca di sana sini. Itu adalah sebuah wilayah. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wilayah tidak cukup. Sekedar wilayah tidak cukup. Wilayah harus disertai dengan barokah. Wilayah harus disertai dengan barokah. Dengan sikap pelepasan diri, menjauhkan diri dari orang-orang kafir, dari kemaksiatan, dari kejahatan, melepaskan diri dari kelompok orang-orang yang zalim, melepaskan diri dari kelompok orang-orang yang kiran, orang-orang yang berada di jalan yang setan. Itu sebabnya digambarkan selalu ada malaikat, ada iblis, ada Musa, ada Fir'aun. Selalu digambarkan dua kelompok yang selalu berada berhadap-hadapan. Sebuah wilayah tidak cukup hanya dengan kata kita mencintai. Tidak cukup wilayah dengan kata-kata kita bergabung. Tapi wilayah harus ditunjukkan dengan sikap berlepas diri. Itu sebabnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa di ajaran Ahlul Bait kita yang luar biasa ini, Ahlul Bait kita yang mulia ini, diajarkan kepada kita untuk senantiasa melaknat orang-orang yang zalim, untuk senantiasa kita melaknat dan menjauhkan diri dari orang-orang yang memusuhi keluarga Rasulullah SAW. Anda membaca dalam doa ziarah, terutama ketika kita berziarah kepada Al-Imam Abu Abdullah Al-Husayn, pasti ada kalimat-kalimat melaknat orang-orang yang membunuh mereka, melaknat orang-orang yang memusuhi mereka. Fala'anallahu ummatan qatalathum, misalnya. Laknat Allah kepada orang yang membunuh mereka, kepada kelompok yang membunuh mereka. Wala'anallahu ummatan sami'at bidhalika faradiyat bih. Bahkan laknat Allah kepada umat yang mendengar terjadinya pembunuhan terhadap Al-Husayn, terjadinya pembunuhan terhadap keluarga Rasulullah, tapi mereka senang saja, mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa misalnya disakiti, mereka tidak merasa sedih. Farabiyat bih, senang apa yang akan terjadi. Kita diajarkan untuk melaknat mereka. Kaum muslimin, muslimat, rahimahumullah. Ketika diajarkan laknat, ketika diajarkan kepada kita untuk melaknat orang-orang zalim, melaknat para pembenci Rasulullah, melaknat para pembunuh keluarga Rasulullah, itu beda dengan kebencian. Itu berbeda dengan caci maki. Allah melarang kita mencaci maki. Rasul melarang kita mencaci maki. Amirul Mu'minin Ali alaihi salam melarang kita mencaci maki. Amirul Mu'minin dengan mengatakan tegas, wala tasubuhu. Jangan kamu caci maki mereka. Allah juga mengatakan itu. Wala tasubbul ladzina, jangan kamu mencela, mencaci maki, bukan mencela. Jangan kamu mencaci maki orang-orang, atau jangan kamu mencaci tuhan-tuhan mereka, sesembahan orang-orang musyrik itu, karena mereka fayasubbullah, mereka akan balas mencaci Allah. Allah melarang kita mencaci maki. Allah larang kita menghina. Karena kita tidak boleh mencaci maki ciptaan Allah, kita boleh tidak menghina ciptaan Allah. Mencaci maki adalah satu perbuatan yang tidak diperkenankan dalam agama. Tapi kalau melaknat, tidak. Laknat adalah bagian dari keimanan. Dan ketika kita melaknat, kita memohon kepada Allah. Begitu kita ucapkan, semoga Allah melaknat, wala'anahullah misalnya, falaknatullahi ala alqawmiz zalimi, semoga laknat Allah, Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim. Atau kita ucapkan, Allahumma la'an qatalata amiril mu'minin, Allahumma la'an qatalata al-Husayn, ya Allah kutuklah, ya Allah laknatlah orang-orang yang membunuh amiril mu'minin, laknatlah orang-orang yang membunuh al-Husayn misalnya. Ketika kita mengucapkan itu, kita mohon kepada Allah, kita berdoa. Karena yang bisa melaknat, karena yang bisa menjauhkan diri laknat itu artinya menjauhkan diri. Allah tidak berikan nikmatnya, Allah tidak berikan rahmatnya, Allah putus rahmatnya, itu maksudnya laknat. Ketika kita memohon kepada Allah, Allahumma ta'an, ya Allah laknatlah, lawannya adalah Allahumma salli. Allahumma salli. Kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad kita ucapkan, Allahumma salli, ya Allah bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad misalnya. Ya Allah bersalawatlah kepada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah, kalimat lawan dari kata salli itu adalah Allahumma ta'an, ya Allah kutuk. Dan tentu itu doa kita. Kenapa kita melakukan itu? Karena Allah yang melakukannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, karena Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat yang bersalawat kepada nabi, maka kita juga mohon pada Allah agar Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena Allah memerintahkan. Hal yang sama ketika Allah mengatakan Allah melaknat orang-orang yang zalim, Allah melaknat orang-orang yang membunuh seorang mukmin, Allah melaknat orang-orang yang membunuh orang mukmin tanpa kesalahan, Allah melaknat orang-orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Al-Quran mengatakan Allah melaknat orang-orang yang mengganggu Rasulullah. Allah melaknat orang-orang yang mengganggu Rasulullah. Allah melaknat orang-orang yang menyakiti hati Rasulullah. Dan Allah juga melaknat sebagaimana kata Rasulullah, orang-orang yang membenci keluarga Rasulullah. Orang-orang yang memusuhi keluarga Rasulullah. Orang-orang yang memerangi keluarga Rasul. Laknat bukan kebencian. Laknat adalah doa. Keimanan kita kepada Allah. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jangan sampai terjebak antara laknat dengan caci maki. Nah, yang kadang-kadang kita tidak bisa benarkan adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang, misalnya mencaci maki. Itulah yang kemudian dilarang oleh Rahbah. Itulah yang kemudian Rahbah mengeluarkan fatwa mengharamkan semua tindakan caci maki kepada siapapun yang dapat membuat umat Islam pecah belah. Mencaci maki tokoh-tokoh yang misalnya dimuliakan oleh sekelompok umat atau siapa, mencaci maki bukan sesuatu yang dibenarkan. Tapi ketika kita mohon pada Allah, ya Allah, kalau kita bersalawat kepada Allah, walaknatullah ala a'da'ihim minal awwalina ilal akhiri, kita minta pada Allah agar Allah melaknat para musuh Ahlul Bait dari awal sampai akhir. Itu adalah doa kita. Dan doa bisa kita ucapkan secara individu. Karena kita bersolat juga secara individu. Doa kita bisa ucapkan bersama-sama. Maka di ziarah Asyura misalnya, ketika dengan tegas kita, Allahumma la'an Aba Sufyan, Allahumma la'an Muawiyah, ketika kita tegas mengutuk mereka itu bentuk, sebuah bentuk baro'ah. Kita berbaro'ah, kita melepaskan dari Abu Sufyan, kita melepaskan diri dari Muawiyah, kita melepaskan diri dari Yazid, kita melepaskan diri dari Umar bin Sa'ad, kita melepaskan diri dari pembunuh-pembunuh Al-Husayn. Dan itu mutlak harus kita lakukan. Karena wilayah tidak cukup dengan sekedar cinta, tapi wilayah di sana ada sebuah baroah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran melarang kita berwilayah kepada orang-orang kafir. Al-Quran melarang kita berwilayah kepada orang-orang yang zalim. Dan Allah mengatakan, Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Surat At-Taubah dengan tegas Allah berkata, Allah itu bari, Allah itu terlepas diri dari orang-orang musyrik, begitu pun Rasul terlepas diri dari orang-orang musyrik. Dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah, di hari-hari Asyura ini, kita perkokoh wilayah kita kepada Ahlul Bait, dan kita perkuat juga baroah kita kepada musuh-musuh mereka, karena itu adalah bentuk mitsaqan ghalidh, perjanjian yang berat, yang harus kita tunjukkan, yang harus kita penuhi, sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan kita berharap, berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita, memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita, supaya kita tetap berada di jalan kebenaran ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة ابني أمير المؤمنين وصل على علي بن الحسين زين العابدين وصل على محمد الباقر وصل على جعفر الصادق وصل يا الله على موسى الكاظم اللهم فصل على علي بن موسى الرضا وصل على محمد بن علي الجواد اللهم وصل وسلم على علي الهادي وصلي وسلم على الحسن بن علي العسكري اللهم صلي وسلم على الحسن بن الحسن إمامنا وقائم أهل بيت النبي قبل الزمان المهدي عفو الله تعالى ورسول اللهم صلي عليهم أجمعين صلاة كاملة تامة معاشر المسلمين رحمكم الله ولاية البراءة هذا سواتو يوم sebagaimana yang saya sebutkan tadi setelah kita jalankan mewujudkan dan tunjukkan terutama di bulan-bulan ini di hari-hari Asyura seperti di mana ruh kita ini perlu tajdid. Ruh kita ini perlu terus diperbaharui. Jiwa kita ini perlu terus untuk kita perbaharui. Semangat kita perlu kita perbaharui. Janji demi janji perlu kita perbaharui. Mengapa dua kalimat syahadat itu misalnya harus kita ucapkan di dalam sholat kita? Padahal dua kalimat syahadat itu sudah kita ucapkan sebetulnya sejak kita lahir. Bahkan ketika kita masih berada di dalam alam atom, di dalam alam ruh itu, sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, sebetulnya kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kenapa kemudian kalimat itu kita pertegas lagi begitu manusia lahir diucapkan lagi dua kalimat syahadat itu? Diazankan melalui orang tua kita. Begitu kita sholat, Anda sholat, Anda azan, kalimat itu kita ucapkan lagi. Dan mutlak dalam sholat kita berbahagia, kita ucapkan lagi. Terus menerus. Padahal iman kita insya Allah tidak berkurang bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang kita yakin. Insya Allah kita tidak memiliki kekurangan apapun. Tetapi kenapa itu harus diulang-ulangi, ditegaskan kembali? Karena itu sebuah tajdid, pembaharuan yang terus-menerus harus kita lakukan. Itu sebabnya misafat khabithah. Itu sebabnya itu adalah sebuah perjanjian berat yang harus kita pegang. Dan salah satu bentuk perjanjian pembaharuan yang harus kita lakukan adalah wilayah kita kepada Ahlul Bait, terutama kepada Ahlul Husain. Dan itu salah satu maknanya kenapa di setiap kegiatan keagamaan kita, di setiap doa kita, ziarah kita kepada para maksumin, amalan-amalan kita pada hari-hari besar, pada hari-hari wafat, atau pada hari kelahiran mereka, atau pada hari-hari besar, hari-hari mulia, selalu kita mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa sesudah sholat kita diperintahkan juga selalu mengucapkan salam kepada para maksumin? Itu semuanya ma'asyar muslimin, bentuk sebuah tadi pembaharu yang harus terus-menerus kita lakukan. Dan tentu dalam 10 hari bulan Muharram ini, itu harus kita tunjukkan betul dengan menghadiri berbagai upaya, berbagai acara, dimanapun, kapanpun kita bisa, kita berusaha untuk mengisi hari-hari ini dengan kehadiran kita, entah sebagai apapun, entah dimanapun, yang penting kita hadir, tidak melihat siapa yang bicara, siapa yang menghadapkan, di mana menghadapkan, tapi kita hadir untuk al-imam Husain al-Alaihi Salam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan inayahnya, sehingga kita selalu berada di jalan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وينهانا عن